Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali telah memberikan peluang dan waktu kepada kita untuk mengkaji lebih jauh kitab kita yang mulia Al-Qur'an. Dan kita berjumpa kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Nah, pemirsa di rumah, kita akan memulai bahasan kita ini dari ayat 153 surah Al-Baqarah. Di mana dalam ayat ini kita akan mengkaji lebih jauh mengenai pentingnya salat. Dan salat ini bisa dijadikan sebagai penolong bagi kita. Tapi bagaimana caranya dan bagaimana menjadikan salat sebagai penolong, nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi juga akan dijabarkan lebih jauh mengenai pentingnya kesabaran. Sabar yang kemudian dikombinasikan dengan salat adalah obat yang paling utama dalam kehidupan kita. Nanti juga akan dijelaskan lebih jauh oleh narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Ya, telah hadir bersama kita Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasanya juga selain ada ibu-ibu dari pengajian Ar-Rahmah Pondok Indah, pengajian Raudatun Muttaqin dari kota Sukabumi, dan pengajian istri-istri dokter kota Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir, terima kasih, bersemangat sekali juga hari ini ya. Siap-siap untuk belajar lebih jauh. Tapi juga kita punya 3 panelis yang nanti juga akan bertanya lebih jauh mengenai apa yang dijabarkan oleh Pak Quraish. Yang pertama ini adalah Bapak Firdausi Siraj, Ketua 1 Dewan Akbar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah Mbak Nur Asia, ini pengajar Al-Azhar 9 Kembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Dan yang terakhir adalah Syahrullah Iskandar, peserta pendidikan kader Mufassir PSQ. Begitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah saya berikan sedikit kali bocorannya ya Pak Quraish ya, bahwa kita akan bicara mengenai sholat, bahwa sholat itu akan jadi penolong ya buat kita semua, tapi juga kita harus mengkombinasikannya dengan sabar. Sebelum kita dengar penjelasannya, kita akan break dulu sejenak, kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, segera kita dengarkan penjelasan Pak Quraish Shihab mengenai surah Al-Baqarah yang kita mulai dari ayat 153 di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Silakan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam episode yang lalu sudah menjelaskan sampai dengan pengabulan doa Nabi Ibrahim. Lanjutan ayat itu menyatakan, Fazkuruni azkurkum washkuruli walatakfuruna. Karena sudah begitu banyak anugerah Allah yang dianugerahkannya kepada kamu, wahai kaum muslimin, antara lain dengan mengutus nabinya yang mengajar kamu, menyucikan kamu, menganugerahi kamu apa yang kamu harapkan dan yang tidak mohonkan sekalipun, maka fazkuruni, ingatlah aku, sebut-sebutlah namaku, niscaya aku pun akan mengingatmu. Tapi mengingat di sini dalam dua tanda petik. Ulama berkata apa? Ingatlah aku sewaktu kamu lapang, sewaktu kamu sehat, sewaktu kamu kaya. Nanti saya ingat kamu waktu kamu miskin, waktu kamu sakit. Waktu. Karena ada kan terbalik biasa ya. Iya. Waktu sakit ingat Allah. Iya. Waktu tidak ingat aku. Washkuruli, syukur itu menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan tujuannya dia memberikan kepada kita. Itu namanya syukur. Syukur itu menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Itu syukur. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Karena semua apa yang kamu peroleh itu bersumber dari aku. Wala takfurun, jangan mengkufuri aku. Ini boleh jadi sementara orang berkata berat. Maka diberitahulah bagaimana caranya agar itu tidak berat. Nah, apa caranya supaya tidak berat? Dikatakan lagi, ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-shalah. Kita sudah pernah terangkan ini. Iya. Dulu istainu bis-sabri was-shalah, innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Di sini dia katakan wastainu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Okay. Kita jelaskan sekarang. Segala kegiatan Anda, segala kebutuhan Anda, walaupun itu zikir, tidak bisa Anda lakukan kecuali atas pertolongan Allah. Itu sebabnya biasa kita habis sholat, salah satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantu aku supaya bisa merenung, mengingat kebesaran-Mu, keagungan-Mu. Bantu aku supaya aku bisa bersyukur. Nah, bagaimana itu? Istainu bisabri wassalah. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan dalam hidup ini untuk meraih apa yang kamu inginkan dari dua hal. As-sabri wassalah. Sabar dan sholat. Kita dulu sudah pernah berbicara panjang tentang ayat serupa dengan ini. Saya tidak akan ulangi. Saya hanya ingin menggarisbawahi di sini. Dia katakan, innallaha ma'as-sabirin. Nah, ma'ah, bersama. Kebersamaan Allah itu ada dua macam. Kebersamaannya yang pertama dalam arti mengetahui. Kebersamaannya yang kedua berarti membantu dan menolong. Mudah-mudahan Tuhan bersama kita. Apa maknanya itu? Mudah-mudahan Tuhan membantu kita. Tapi dimanapun kamu berada, wahai umat manusia, wahai seluruh makhluk, Allah bersama kamu. Bersama di situ artinya Allah mengetahui keadaan kamu. Nah, di sini kata ma'a, bersama, maksudnya ditolong. Selama kamu sholat, selama kamu berdoa, maka itu berarti sholatmu karena demi Allah, kesabaranmu sesuai dengan tuntunan Allah, ketika itu kamu bersama Allah. Dan kalau kamu bersama Allah, Allah bersama kamu, sehingga kamu pasti ditolongnya, problemamu akan teratasi. Hidup ini penuh kesulitan. Jangan duga tidak ada orang yang tidak mengalami kesulitan. Anda lihat, wah kelihatannya senang ya. Pasti punya problem. Iya. Punya enggak? Punya. Lihat orang yang paling kaya, paling senang, pasti ada. Ah, iya. Hidup begitu. Karena itu, kita tetap selalu membutuhkan sabar dan taat kepada Allah. Nah, ini puncak dari keresahan, kesulitan, ketidakinginan manusia dalam hidup ini adalah meninggalkan dunia, mati. Ya kan? Maka lanjutan ayat ini mengingatkan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan menduga, jangan berkata bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Dia tidak mati, dia hidup. Dia menikmati suatu kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan sekarang. Itu yang mati di jalan Allah. Yang mati bukan di jalan Allah juga hidup. Nah, hanya kamu bal ahyaun walakin la tashurun. Kamu tidak sadari, kamu tidak tahu. Kita ke kubur, membaca doa, boleh jadi berdialog. Ini saya datang, kita tidak dengar jawabannya. Iya. Dengar jawabannya. Tapi sangat tidak mustahil bahwa dia mendengar kita, karena dia hidup. Bukan hanya kematian yang pasti kamu alami, ada hal lain yang pasti kamu alami. Di sini dikatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Sungguh saya bersumpah, kami bersumpah, firman Allah, kamu pasti kami uji. Pasti kami uji. Apa itu bentuk ujiannya? Dengan sedikit dari rasa takut. Takut gempa enggak? Takut, nah, ya. Ujian Allah. Atau kekurangan harta. Atau kematian. Pasti kami uji. Tetapi ujian itu bisyai, hanya sedikit. Kamu punya kemampuan untuk menampung ujian itu, karena dia cuma sedikit. Karena itu siapkan dirimu, mentalmu untuk, karena tidak ada orang dalam hidup ini yang tidak diuji. Nah, saya ingin beralih sedikit. Dalam masyarakat kita ini kan orang sering berkata banyak musibah, ya. Adalah gempa, adalah tsunami. Satu hal yang kita perlu ingat, bahwa Al-Quran menggunakan beberapa istilah untuk apa yang kita namai dalam bahasa Indonesia bencana. Iya. Ada bala. Iya. Ya, bahasa Indonesia juga bala. Bala. Ada musibah. Iya. Iya. Masuk bahasa Indonesia juga. Mm-hmm. Ada lagi dalam bahasa Al-Quran fitnah. Masuk bahasa Indonesia, tapi maknanya berbeda. Iya, artinya. Fitnah itu ujian juga. Tetapi, kita mau lihat, segala hal yang berkaitan dengan bencana ini, itu tidak ada yang menyenangkan. Iya kan? Tidak ada yang menyenangkan. Hanya saja, kalau kita namai itu bala, maka itu datangnya dari Tuhan, Anda tidak punya keterlibatan di sana. Baik. Tetapi kalau musibah, itu bima kasabat aydikum, disebabkan karena kamu. Iya. Yeah. Jadi beda kan? Iya. Yeah. Ada bala, ujian, boleh jadi kita tidak salah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hidup ini untuk bala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia menciptakan hidup, mati dan hidup untuk menguji kamu. Ujian bala ini ada yang kelihatannya menyenangkan, ada yang menyusahkan kalau bala. Yeah. Orang dikasih kekayaan itu bala. Menyenangkan? Yeah. Menyenangkan. Orang dikasih penyakit, bala. Iya, yeah, menyedihkan. Susah. Yang mana lebih susah memikulnya sebagai ujian? Mungkin sama-sama susah. Lebih susah memikul ujian kekayaan. Kesenangan. Karena apa? Orang yang senang, kaya, sering lupa Tuhan. Yang sakit otomatis ingat Tuhan. Pasti ingat. Iya kan? Oke. Okay. Itu bala. Iya, ya kan? Baik Pak Kuris. Jadi kita sudah belajar bahwa ternyata bencana ini pun ceritanya bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Dan kita baru sampai di bala. Nanti kita akan pindah sampai ke musibah. Musibah. Yang ternyata manusia ini punya campur tangan di sana. Okay, ya. Iya. Nanti lebih jauhnya akan dijelaskan oleh Pak Kuris. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Tadi kita berhenti waktu Pak Quraish menerangkan kepada kita mengenai bencana yang ternyata beda-beda Pak Quraish, ya. Dari bala, tadi sudah dijelaskan bahwa datangnya dari Allah, kita barangkali enggak tidak punya andil di sana ya Pak ya. Kita pindah ke musibah Pak, silakan. Musibah itu Al-Quran banyak berbicara tentang musibah. Salah satu yang dikemukakannya adalah bahwa itu disebabkan ulah kamu. Tidak menimpa seseorang suatu musibah kecuali itu disebabkan karena ulah. Iya. Illa bima kasabat aydikum. Tetapi Allah juga menyatakan tidak ada musibah yang terjadi pada diri kamu, tidak juga di bumi ini, kecuali seizin Allah. Ada sistem yang ditetapkan Allah. Yang ketiga, istilah yang digunakannya fitnah. Fitnah. Fitnah itu bencana. Tetapi itu dinyatakannya wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Hati-hatilah terhadap jatuhnya bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang bersalah berlaku aniaya di antara kamu. Jadi bisa fitnah itu mengenai orang yang tidak salah. Iya kan? Iya. Oke. Kita menyimpang lagi sedikit. Kita di Indonesia ada apa nih yang di Indonesia? Tsunami itu kita dalam bahasa Indonesia namanya musibah, tapi belum tentu dalam bahasa Al-Quran itu musibah. Boleh jadi itu fitnah, bencana yang menimpa orang yang salah dan orang yang tidak salah. Boleh jadi juga itu bala yang memang diatur Tuhan dalam perjalanan bumi kita ini, yang sebenarnya merupakan ujian untuk melihat bagaimana sikap kita. Nah, salah satu sikap yang salah dalam hal adanya suatu bencana adalah menuduh orang bahwa dia penyebabnya. Baik. Nah, ini kita dalam masyarakat banyak kan begitu. Oh ini gara-gara si Ani. Itu kita baca surat Yasin. Di situ ada ayat yang menyatakan inna fatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum walayamassannakum minna adzabun alim. Itu orang-orang kafir berkata, kami merasa sial karena kamu. Bencana yang kami terima ini karena kamu. Kalau kamu tidak keluar, kamu tidak berhenti, kamu tidak pergi dari tempat kami, kami usir kamu. Itu Al-Quran memerintahkan untuk menjawab ta'irukum ma'akum. Kesialan yang kamu kelimpahkan kepada saya itu disebabkan oleh kamu, bukan saya. Nah, ini jadi yang ingin saya katakan, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita harus introspeksi. Ini bala, ini musibah, ini fitnah. Tapi jangan menuduh, menyatakan ini gara-gara itu. Iya. Ya, toh? Oke, kita kembali ke ayat kita. Musibah itu apapun yang tidak menyenangkan Anda. Walaupun lampu padam, itu bisa jadi musibah. Iya. Karena tidak menyenangkan ya. Nah, Al-Quran di sini menyatakan, wabashshiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar, yang idza asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mereka ditimpa oleh musibah, mereka berucap innalillah. Nah, kita mau pelajari ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pertama di sini dia nyatakan inna, sesungguhnya kami. Kenapa dia berkata kami bukan aku? Karena apabila Anda ditimpa satu bencana, itu bukan Anda orang pertama, bukan juga Anda orang terakhir. Kita semua bisa ditimpa bencana, ya kan? Jadi kami. Yang kedua, seorang harus sadar saat dia ditimpa bencana bahwa semakin banyak yang ditimpa bencana, semakin ringan dipikul bencana itu. Semakin banyak orang bergembira, semakin besar kegembiraan. Ya. Semakin banyak orang ditimpa musibah, kita bagi-bagi. Oh, itu juga dia kena, itu juga dia kena, itu juga dia kena. Ringan kan? Iya. Nah, itu satu tuh. Jadi jangan pernah berkata bahwa saya orang pertama. Jangan anggap Anda orang terakhir. Inna lillah. Kami ini miliknya Allah. Dia mau apakan saja silahkan, karena memang kami miliknya. Iya. Nah, tetapi kami akan kembali kepada Allah. Nah, karena kita yakin Allah itu baik, Rahman, Rahim, maka kalau kita kembali kepadanya, kita pasti dapat rahmat dan rahim. Jadi tidak pernah ada putus asa tuh orang. Betapapun besarnya musibah, yang pertama dia bisa lebih besar dari itu. Benar gak? Iya. Satu orang tabrakan mobilnya. Oh, untung cuma mobilnya. Kenapa? Karena bisa lebih besar dari itu. Iya. Oh, untung cuma satu anaknya yang cedera. Ya kan? Begitu. Itu ini pengajarannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Nah, ada hal lain dalam konteks milik Allah ini. Begini, kita itu kan tiap hari baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Salah satu makna na'budu, kami menjadi alatnya Tuhan. Nah, kita beri contoh. Kalau ada satu orang tidak salah, kena bencana, dia harus sadar dia dijadikan alatnya Tuhan. Kira-kira kalau satu orang saya jadikan alat untuk mencapai tujuan saya beri dia ganjaran atau tidak? Saya angkat si A jadi sekretaris Anda, saya jadikan alat untuk menjawab surat-surat saya, mengurus saya. Saya pasti beri. Kalau Anda dijadikan alat oleh Tuhan, kira-kira Tuhan tidak beri ganjaran Anda? Pasti diberikan. Milik. Anda miliknya Tuhan. Itu yang diajarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ nanti ada perbedaan antara orang mukhlis dan mukhlas. Ada dalam Al-Quran, al-mukhlasin, orang-orang yang dipilih Allah. Dipilih. Ini saya jadikan alat saya. Saya jadikan dia, jangan saya tunjuk kemari. Saya jadikan si A itu kena bencana. Untuk saya jadikan dia sebagai contoh, biar orang lain ingat. Alat kan dia? Iya. Dia tidak salah, tidak apa-apa. Saya berikan karena hidup ini jangan anggap hanya di dunia. Orang yang mati masih hidup. Iya. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh salawat. Apa itu salawat? Salawat itu salawat. Ya, jamak salat. Salat itu mempunyai tiga makna. Kalau dari Allah, salat itu artinya rahmat. Kalau dari malaikat, salat itu artinya istighfar. Kalau dari sesama manusia, salat itu artinya doa. Jadi kalau salawatum mir rabbihim, aneka rahmat dari Allah. Kalau kita berkata Allahumma inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah bersalawat pada nabi, mencurahkan rahmat. Malaikat bersalawat, memohonkan ampun. Kita juga bersalawat. Oke. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Di samping rahmat yang beraneka ragam ini, ada lagi rahmat khusus yang kita tidak tahu apa itu. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah. Petunjuk oleh Allah antara lain mampu mencari jalan untuk menanggulangi bencana yang dialami. Ya kan? Oh, ini bagaimana nih? Harta saya sudah habis. Bagaimana caranya? Tuhan beri dia petunjuk. Begini caranya supaya dia ini. Itu sebabnya setiap kesulitan pasti di tengah kesulitan itu ada peluang, ada kemudahan. Nah, saya kira kita kalau sebagai bangsa ini, itu tadi, jangan deh menuduh siapa-siapa yang ini. Cari introspeksi aja. Boleh jadi kita, boleh jadi orang lain. Bersabarlah, tabahlah menghadapi segalanya. Insya Allah, Allah akan memberi kita jalan keluar. Iya. Wah, jelas sekali penjelasan kita ini, penjelasannya Pak Quraish tadi, tapi barangkali tetap saja Pak, dari sekian penjelasan tersebut, ada terselip barangkali yang ingin ditanyakan oleh panelis kita, juga ibu-ibu di sini. Tapi sebelum ibu-ibu siap dengan pertanyaannya, kita akan break sebentar, dan kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Pemirsa, kembali di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat 153. Dan ternyata penjelasan Pak Kuris ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan, termasuk dari saya nih Pak Kuris ya. Tapi sebelum saya bertanya, harusnya saya ke panelis dulu. Silakan Pak Firdaus, sudah siap? Silakan Pak. Terima kasih Pak Kuris, saya ingin mendalami ayat 155 dari surah Al-Baqarah ini. Ayat ini menegaskan bahwa ujian itu sebuah keniscayaan, dan ada beberapa bentuk ujian yang dikemukakan dalam ayat ini. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa sholat, kemudian pada ayat sesudahnya 156 disebutkan juga bahwa mengucapkan dan memahami kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah cara untuk bisa sabar menghadapi ujian. Secara realitas kita temukan orang sudah sholat, orang sudah mampu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika menghadapi sesuatu yang tidak enak, ujian dan sebagainya. Ini ketidaksabaran orang ini kira-kira ada sebab lain tidak, Pak? Kalau kita ikuti ayat 157, apakah mungkin itu juga karena persoalan hidayah dari Allah? Yang bersangkutan misalnya tidak mendapat hidayah dari Allah sehingga tidak mampu menghadapi ujian dan musibah dengan bersikap sabar seperti yang diinginkan dalam ayat 155 itu. Iya. Terima kasih. Baik, yang pertama dulu, saya ragukan dia belum sholat. Saya ragukan dia hanya berucap. Sholat dia hanya berdiri, rukuk, sujud. Dia tidak menghayati substansi sholat. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa mengelak dari ucapan bahwa semua adalah berkat hidayat Allah. Yeah. Tetapi hidayat Allah itu diperoleh seseorang kalau dia mau memperolehnya. Mm-hmm. Hidayat Allah ada dua macam. Ada informasi, ada kemampuan melaksanakan informasi itu. Semua diberi informasi oleh Allah. Yeah. Semua sudah tahu kan sholat subuh itu sebelum terbit matahari. Iya. Ya. Tapi tidak semua. Nah, Al-Quran menyatakan fa'amma thamuda fahadainahum. Suku Samud itu kami sudah beri dia hidayat. Kami sudah beri dia informasi. Tapi fastahabbul ama alal huda. Mereka lebih senang buta daripada melek. Ya kan? Nah, jadi jangan berkata belum dapat hidayat. Selama Anda mau, pasti ada jalan. Persis seperti satu orang yang mau ke airport jam 4 subuh, pasti dia bangun jam 3, selama dia mau. Iya. Nah, oke, okay, terima kasih. Iya, jelas ya berarti ya. Ya, sekarang saya pindah ke Mbak Nur, silakan Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Lula. Mungkin yang ingin saya tanyakan, antara korelasi ya, antara musibah dengan sabar itu, bagi saya dengan teman saya mungkin kadar musibah itu kan tingkatannya berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi salah satu itu lebih berat daripada yang lain. Nah, untuk sabar itu sendiri sebetulnya ada gak tingkatan-tingkatannya gitu di dalam Al-Quran? Terus kita ini bisa tahu sampai di mana ya batas kesabaran saya gitu kan. Sering sekali terdengar ungkapan sabar itu enggak ada batasnya gitu. Itu kaitannya gimana? Iya, silakan Pak. Benar, sabar tidak ada batasnya. Tetapi bentuk kesabaran untuk sesuatu bisa ada batasnya. Saya pernah jelaskan di sini, ada orang maki saya sekali, saya tidak jawab, saya sabar. Dia maki kedua kalinya, saya masih tahan untuk tidak membalas. Dia maki saya untuk ketiga kalinya, habis sabar saya untuk tidak membalas. Saya mulai tahap berikutnya, saya tegur dia dengan keras. Tapi waktu saya tegur dengan keras, saya juga menggunakan sabar, jangan dulu tampar dia. Kalau saya sudah tegur dua kali, tiga kali, dia masih juga melakukannya, maka di sini batas kesabaran saya dalam hal tidak menegurnya. Saya meningkat lagi untuk melakukan tindakan yang lain juga ada. Jadi demikian. Jadi tingkatan kalau sabar. Kalau di Al-Quran sendiri ada ya tingkatan-tingkatan tidak, sabar? Tidak ada penjelasan tentang tingkatan-tingkatan itu. Tetapi Al-Quran menganjurkan agar supaya setiap akan marah, tahan dulu amarah. Tujuannya menahan amarah agar supaya berpikir, yang pertama, sudah tepat sasarannya atau tidak. Kalau sudah tepat sasarannya, sudah tepat waktunya atau tidak. Kalau sudah tepat sasaran dan waktunya, berapa kadarnya kemarahan. Ya kan? Nah, itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Oke, baik ya Mbak ya. Saya pindah ke penelitian terakhir, silakan Mas. Dalam ayat-ayat Al-Quran terkadang seringkali identifikasi orang-orang yang berbuat baik dengan berbagai macam konteksnya itu bermacam-macam. Seperti dalam ayat 157 ini itu disebutkan ulaika lahum shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Terus dalam ayat yang lain sebagai contoh dalam surah Al-Anfal disebutkan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kira-kira kapan identifikasi ini atau penggunaan maghfirah, ridwan dan shalawatun dan rahmat digunakan dalam Al-Qur'an? Itu sesuai dengan konteks uraian. Kalau terkesan ada kesalahan atau kekurangan, maka di situ dinyatakan mereka itu yang dapat pengampunan. Kalau terkesan uraiannya dalam konteks menjelaskan ganjaran yang diperoleh oleh sesuatu, maka di situ dia sebut rahmat. Ya toh? Kalau jadi tergantung dari konteks. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa ini di sini begini, ini di sana begini. Masing-masing dilihat dari konteksnya. Ya, iya. Okay. Jadi artinya tergantung konteks ceritanya keseluruhan ya, Pak Polis ya. Ibu-ibu pasti mau bertanya kan ibu-ibu, kita mesti sabar dulu sebentar ya Ibu ya. Kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab ini akan kita lanjutkan segmen tanya jawab kita langsung kepada ibu-ibu ini yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Quraisy. Bagaimana kiat kita agar senantiasa dapat bersabar di saat awal benturan sebuah cobaan? Apakah sabar itu? Bagaimana kiat kita agar sewaktu mendapat musibah bisa sabar? Itu tadi Ibu yang pertama, yakinlah bahwa musibah itu sebenarnya bisa terjadi lebih besar dari itu. Sehingga kita mengingat nikmat Allah yang lain sebenarnya bisa lebih besar. Yang kedua, ingatlah bahwa setiap musibah yang dihadapi dengan kesabaran pasti ganjarannya besar. Yang ketiga, ingatlah bahwa orang yang lebih hebat dari saya yang mengalami musibah ini pernah mengalami musibah lebih besar dari itu. Iya. Dan dia berhasil mengatasinya. Yang keempat, yang paling penting, sebenarnya musibah itu baru kita namai bencana yang tidak dapat ditanggulangi apabila dia berkaitan dengan agama kita. Kalau Anda dapat bencana menyangkut agama Anda, itu tapi selain dari itu mudah. Selama kita ingat, ini kan orang kan biasa lupa nih. Saya kira itu kiatnya Bu. Okay. Iya, karena mungkin perbandingannya bukan musibah yang lebih besar, tapi musibah yang lebih kecil yang diterima oleh orang lain. Baik, ada lagi yang lain Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ujian dari Allah adalah merupakan satu keniscayaan, juga kebersamaan Allah bersama orang-orang yang sabar juga sesuatu yang pasti ya Pak. Maka pada kondisi sabar seperti apa, Allah akan tetap bersama orang-orang yang sabar. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama dulu saya ingin katakan begini. Bala satu keniscayaan. Jangan pernah menganggap bahwa kalau bala itu berupa kenikmatan, itu tanda Allah mencintai Anda. Jangan juga pernah beranggapan kalau bala itu menyusahkan Anda, itu tanda Allah benci Anda. Orang yang keliru aja yang berkata begitu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Itu ada ayat yang berbicara, itu satu. Yang kedua, sabar yang bagaimana? Sabar yang intinya itu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya memang kami milik Allah. Memang apa yang diberikannya ini milik dia. Jadi pada saat dia minta, saya tidak boleh marah dong. Memang saya sudah mengakui bahwa saya alat Tuhan. Jadi kalau saya dipilihnya sebagai alat untuk mengingatkan orang lain, ya konsekuensinya memang begitu. Iya kan? Saya kira demikian sedikit. Iya. Pak Quraisy, sayang waktu kita tidak terlalu lama lagi ya Pak Quraisy ya. Walaupun kita belajar banyak hari ini, mungkin juga yang banyak kita ingin tanyakan adalah waktu kemudian bala atau ujian itu bisa berupa kenikmatan, apa kemudian kita jadi tidak mengerti? Jangan-jangan ini rahmat buat kita atau sebetulnya bala, atau semua yang nikmat kita harus berpikir dua kali, jangan-jangan itu ujian. Betul. Itu tadi yang saya katakan di ayat itu tadi. Jangan menduga kalau Anda mendapat kesenangan, itu tanda Tuhan cinta pada Anda. Karena boleh jadi kesenangan yang diberikannya pada Anda itu adalah cara Tuhan mengulur seseorang agar naik terus, itu namanya istidraj, kemudian diajak dihempaskan dia. Ya kan? Satu lagi, ada perbedaan antara rahmat dengan nikmat. Terkadang kita dapat nikmat, tetapi dampaknya buruk. Iya kan? Iya. Dapat nikmat, dapat mobil nih, dapat, iya toh? Iya. Dampaknya. Tapi kalau rahmat tidak pernah buruk. Itu bedanya. Jadi harus dirasakan pakai hati ini ya Pak Quraisy ya. Itu. Kalau dari semua yang kita pelajari hari ini Pak Quraisy, apa Pak Quraisy yang paling penting yang harus kita ingat? Yang paling penting harus diingat yang pertama, bahwa bencana itu apapun namanya adalah keniscayaan. Yang kedua, lakukanlah introspeksi setiap ada bencana. Ini kira-kira sebabnya apa? Dan jangan melemparkan kesalahan kepada orang yang sama sekali tidak ada bukti bahwa dia yang bersalah. Saya kira itu ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Rasanya ini ibu-ibu pulang, kemudian barangkali para panelis saya dan pemirsa di rumah langsung barangkali merasakan beban yang dipikul tadi rasanya lebih ringan. Karena kita semua pasti akan dapat bala. Niscaya pasti akan dapat. Begitu ya Pak Quraisy ya. Tapi jangan lupa waktu kita mendapat kenikmatan juga jangan-jangan terselip ujian di sana ya Pak ya. Yang pasti pemirsa di rumah, apapun yang kita lakukan yang jadi modal kita terutama adalah sabar dan sholat. Dan jangan pernah mengatakan tidak bisa bersabar ya Pak ya. Sabar tidak ada batasnya. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi modal kita untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik di mata Allah pastinya. Terima kasih banyak buat ibu-ibu juga pada panelis sekalian. Dan buat pemirsa di rumah, selamat menaikkan ibadah puasa Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.